Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya, wa qala asy-Syadibi rahimahullah, berkata al-Imam asy-Syadibi rahimahullah, yab'udu fi majari al-'adati ay yabtadi'a ahadun bid'atan min ghairi subhati dalilin yaqdahu lahu. Kata Imam Asy-Syatibi rahimahullah, sangat jauh secara kebiasaan adat, kata beliau, bahwasanya ada seseorang yang mengadakan suatu kebid'ahan tanpa ada subhat dalil yang mencacatinya. Bal 'amatul bid'i la budda li sahibiha min muta'allaqi dalilin syar'iyyin. Bahkan kata beliau rahimahullah, mayoritas dari kebid'ahan-kebid'ahan mesti pengusungnya, pengusung dari kebid'ahan tersebut ini memiliki keterkaitan dengan dalil syar'i. Ini dikatakan beliau rahimahullah oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullah, bahwasanya secara kebiasaan tidak mungkin seorang ahlul bid'ah mencetuskan suatu kebid'ahan tanpa mereka mengambil dalil syar'i. Mesti mereka mengambil dalil baik dari Alkitab ataupun As-Sunnah untuk melariskan kebid'ahan-kebid'ahan tersebut yang seakan-akan dalil yang syar'i tersebut ini mendukung kebid'ahan yang ada pada mereka, menyokong kebid'ahan mereka. Padahal sebenarnya dalil yang digunakan oleh mereka sendiri itu mencacati kebid'ahan mereka, membantah kebid'ahan mereka. Wa hadzal batilu al-masubu bil haqqi walladhi yusamma subhatan. Dan kebatilan yang bercampur dengan kebenaran itulah yang dinamakan dengan subhat. Itu kebatilan yang bercampur dengan kebenaran, maka itu dinamakan dengan subhat. Karena kebatilan tersebut ini tidak lagi nampak jelas sebagai suatu kebatilan, namun seakan-akan nampak itu adalah merupakan kebenaran. Sehingga kebatilan tersebut dinamakan sebagai subhat. Wa huwa alladhi idza istahwadha 'ala dhihni wa nadharil 'abdi sarafahu an talammuhil batili al-mulabbasi bihadal haqqi. Kata beliau rahimahullah, wahuwa alladhi, dan yang semacam ini, kata beliau, jika menguasai dhihn, itu pikiran dan juga pandangan seorang hamba, maka hal tersebut bisa memalingkan hamba tadi an talammuhil batili al-mulabbasi bihadal haqqi. Bisa memalingkan hamba tersebut dari mengetahui kebatilan yang bercampur dengan kebenaran tersebut, sehingga dia tidak lagi mengenal dengan benar-benar bahwasanya itu adalah merupakan kebatilan. Karena sudah menjadi subhat, karena sudah menjadi rancu pada hamba tersebut, karena dia sudah dikuasai oleh perkara yang subhat tadi. Sehingga pikiran dia dan juga pandangan dia ketika memperhatikan sesuatu tadi, itu subhat tadi, kebatilan yang sudah bercampur dengan kebenaran, tidak lagi mengenalnya dengan sebagaimana mestinya. Kebatilan menjadi samar, kebenaran juga menjadi samar bagi dirinya karena sudah bercampur antara kebatilan dengan kebenaran. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wasubhatu waridun yaridu alal qalbi yahulu bainahu wa bainan kishafil haqqi lahu. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang namanya subhat itu bisa datang menghampiri kalbu. Subhat itu bisa datang menghampiri kalbu, kata beliau, yahulu bainahu wa bainan kishafil haqqi lahu, yang bisa menghalangi antara dia dengan tersingkapnya kebenaran. Ini subhat. Subhat bisa datang kepada kalbu seseorang, kemudian subhat tersebut bisa menghalangi antara dirinya dengan tersingkapnya kebatilan tersebut. Sehingga dirinya memandang bahwasanya itu adalah merupakan kebenaran, padahal itu adalah merupakan kebatilan, karena dihalangi oleh subhat tadi. Subhat menghalangi kalbu seorang hamba, sehingga terhalang antara dirinya dengan tersingkapnya hakikat dari kebenaran tersebut. Kemudian kata beliau, فَمِنْ أَجْلِ هَذَا حَذَّرَ الْعُلَمَاءُ مِنْ زِينَةِ الضَّلَالَاتِ وَالْأَهْوَاءِ. Oleh karena itulah, para ulama mereka mengingatkan, مِنْ زِينَةِ الضَّلَالَاتِ وَالْأَهْوَاءِ, yaitu dari adanya zinah, itu perhiasan yang menghiasi dalalat, itu kesesatan-kesesatan, dan juga al-ahwa. Para ulama mengingatkan hal tersebut, dikarenakan yang namanya ad-dalalah dan juga al-ahwa biasanya itu dihiasi dengan perkara-perkara yang menjadikannya indah, yang menjadikan dalalat tersebut menjadi samar, tidak lagi dikenali oleh manusia itu adalah merupakan kesesatan. Itu dengan dihiasi dengan berbagai macam hiasan-hiasan, dengan perkataan-perkataan yang indah dikemas sedemikian rupa sehingga manusia tidak lagi mengenal itu adalah merupakan kesesatan. Maka para ulama mereka mentahdir, mereka mengingatkan kaum muslimin dari zinatul dalalah tersebut. Faqala Sufyan al-Thawri, berkata Sufyan al-Thawri rahimahullah, ma min dalalatin illa alaiha zinatun wala ta'rudu dinaka liman yubghiduhu ilaik. Kata beliau rahimahullah, tidaklah ada suatu kesesatan kecuali di atas kesesatan tersebut itu ada zina, yaitu ada sesuatu yang menghiasinya, yang menjadikannya indah, yang menjadikannya tersamar. Sehingga kata beliau rahimahullah, maka janganlah engkau tawarkan agamamu kepada seseorang menjadikanmu benci kepadanya. Ini kata Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, mengingatkan dari adanya zina, itu perhiasan sesuatu yang menjadikan indah dari suatu dalalah tersebut. Kemudian kata al-Mu'alif rahimahullah, fahdar as-subuhat wa la tatrik al-haq al-haqqa likulli subhatin yuriduha musyakkikun aw qalilul ilmi. Kata beliau rahimahullah, maka hendaknya engkau waspada dari yang namanya as-subuhat, perkara-perkara yang rancu, perkara-perkara yang subhat. Wala tatrukil haqqa likulli subhatin yuriduha musyakkikun, dan janganlah engkau meninggalkan kebenaran, likulli subhatin, dikarenakan setiap subhat yang dibawa oleh musyakkik, itu orang yang membuat ragu, orang membuat rancu kebenaran tersebut. Jangan kau tinggalkan kebenaran tadi, dikarenakan ada yang menjadikan rancu kebenaran tersebut, yaitu dengan diberikan subhat-subhat, au qalilul ilmi, ataukah orang yang sedikit ilmunya. Artinya di sini al-Mu'allif rahimahullah mengingatkan kepada kita bahwasanya sebagaimana tadi yang namanya subhat terkadang bercampur dengan kebenaran, maka beliau mengingatkan, fahdari subhat, maka waspadalah, berhati-hati dari yang namanya as-subuhat, namun jangan kau tinggalkan kebenaran. Dikarenakan setiap subhat yang dilontarkan, yang dibawakan oleh musyakkik, yang membuat ragu tentang kebenaran tersebut, ataukah yang dibuat oleh qalilul ilmi, orang yang memiliki sedikit ilmu, kata beliau rahimahullahu ta'ala. Artinya kita tetap diperintahkan oleh beliau rahimahullah untuk mengambil kebenaran, meskipun kebenaran tersebut ini bercampur dengan berbagai macam subhat-subhat, yaitu tentunya dengan mewaspadai subhat-subhat tersebut dan meninggalkan kerancuan yang ada padanya, kebatilan yang ada padanya, dan kebenaran tersebut kita ambil. Kata beliau rahimahullah, qala al-allamatu Abdurrahman al-muallimi, berkata al-allamah Abdurrahman al-muallimi rahimahullah, fala yakadu yujadu haqqun la yumkinu an yuhawila mubtilun bina'a subhatin alaih. Kata beliau rahimahullah, maka hampir tidak didapatkan suatu kebenaran, la yumkinu an yuhawila mubtilun bina'a subhatin alaih, hampir tidak didapatkan suatu kebenaran, kata beliau, yang tidak mungkin untuk seorang pengusung kebatilan berusaha untuk membangun subhat di atas kebenaran tersebut. Artinya ini usaha mereka, ahlul batil, di mana mereka berusaha untuk membangun subhat-subhat di atas kebenaran yang ada, yaitu dengan memberikan kerancuan-kerancuan, memberikan keraguan-keraguan kepada orang yang ingin mengambil kebenaran tersebut, sehingga dikatakan oleh beliau rahimahullah, hampir tidak didapatkan suatu kebenaran yang tidak mungkin untuk seorang pengusung kebatilan itu membangun subhat di atas kebenaran tersebut. Sehingga kata beliau rahimahullah, faman iltazama ayyatakhalla an kulli ma yumkinu bina'a subhatin alaihi awsaka ayyatakhalla anil haqqi kullihi. Maka barang siapa yang beriltizam untuk dirinya terbebas dari seluruh dalil-dalil ataukah kebenaran yang memungkinkan untuk dibangun subhat oleh ahlul batil di atas kebenaran tersebut, maka hampir-hampir kata beliau rahimahullah, ayyatakhalla anil haqqi kullihi, maka dia pun akan terlepas dari kebenaran semuanya. Karena yang namanya ahlul batil, mereka seperti yang disebutkan tadi oleh Imam As-Syatibi rahimahullahu ta'ala, kebiasaan mereka mengambil dalil kemudian membangun subhat di atas dalil tersebut, membangun kebid'ahan-kebid'ahan mereka, kebatilan-kebatilan mereka di atas dalil tersebut dengan anggapan bahwasanya dalil tersebut mendukung mereka, menyokong mereka. Sehingga seseorang, dikatakan oleh beliau rahimahullah, orang yang beriltizam, berkomitmen untuk dirinya terbebas dari seluruh dalil dari kebenaran, terbebas dari seluruh dalil yang memungkinkan untuk dibangun subhat oleh ahlul batil di atasnya, maka dikatakan oleh beliau hampir dia akan yatakhalla anil haqqi kullihi, dia akan terlepas dari seluruh kebenaran. Karena yang namanya ahlul batil seperti yang disebutkan tadi, mereka akan membangun kebatilan mereka di atas dalil yang benar, di atas hujjah yang lurus, mereka akan membangun kebid'ahan-kebid'ahan mereka, kebatilan-kebatilan mereka. Sehingga al-muallif rahimahullah, fal wajibu al-kasfu anil haqa'iq, maka yang wajib adalah untuk menyingkap hakikat yang ada, wan nadharu fi ma wara' al-alfaz, dan memandang dan juga mencermati apa yang dimaukan di belakang lafaz-lafaz yang ada, ungkapan-ungkapan yang mereka ungkapkan tersebut, wa kasful ghita'i an az-zinati allati wudi'at 'ala ad-dalalat wa albasatha libasal haqqi buhtanan wa zura. Dan yang wajib adalah, kata beliau rahimahullah, untuk menyingkap tutup yang ada, ani zinati allati wudi'at 'ala ad-dalalat, yaitu menyingkap al-ghita, itu penutup dari az-zinah, itu hiasan-hiasan yang dipakai oleh mereka, allati wudi'at 'ala ad-dalalat, yang diletakkan di atas kesesatan-kesesatan tersebut, wa albasatha libasal haqqi, dan perhiasan-perhiasan tersebut telah memakaikan kepada kesesatan-kesesatan tersebut libasal haqqi, pakaian kebenaran. Artinya zina tersebut menjadikan dalalat, kesesatan-kesesatan yang ada, seakan-akan itu adalah merupakan al-haq. Sehingga yang wajib bagi seorang, kata beliau rahimahullah, untuk menyingkap hakikatnya. Disingkap, dibuang subhat-subhatnya, dan dicari mana kebenaran yang ada. Dikarenakan kebenaran tersebut telah diusahakan oleh ahlul batil untuk dijadikan sebagai dalil, sebagai penguat terhadap kebid'ahan-kebid'ahan mereka, kebatilan-kebatilan mereka, membangun subhat mereka. Maka yang wajib, kata beliau rahimahullah, adalah menyingkap hakikat dan menghilangkan perhiasan-perhiasan, yaitu berbagai macam polesan-polesan. Ini harus dihilangkan dari kesesatan tersebut, sehingga akan nampak mana yang merupakan kesesatan dan mana yang merupakan kebenaran. Kemudian kata beliau rahimahullah, qala al-allamah al-muallimi fima yanbaghi fi'luhu huna. Berkata al-allamah al-muallimi rahimahullahu ta'ala, fima yanbaghi fi'luhu huna, yaitu terkait dengan perkara apa yang sepantasnya untuk dilakukan di sini. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, kata beliau, yas'a fi tamyizi baina ma'dinil hujaji wa ma'dinis syubhati. Seorang dia harus berusaha, kata beliau, untuk memisah, untuk memilah-milah baina ma'dinil hujaji, antara sumber hujjah-hujjah, sumber-sumber kebenaran, wa ma'dinis syubhati, dan juga sumber-sumber syubhat. Dipisah mana yang merupakan kebenaran dan mana yang merupakan kebatilan, mana yang merupakan syubhat. Fa innahu idza tamma lahu dzalika hana alaihi al-khatbu. Kata beliau rahimahullah, maka sungguh jika hal tersebut telah sempurna, usaha tadi dia telah sempurna, memisahkan mana yang merupakan kebenaran dan juga mana yang merupakan syubhat, kata beliau, hana alaihi al-khatbu, maka perkaranya itu akan menjadi ringan, perkaranya itu akan menjadi mudah, kata beliau. Fa innahu la yatihi min ma'dinil haqqi illa al-haqqu. Karena, kata beliau, tidaklah datang dari sumber kebenaran kecuali kebenaran. Tentunya demikian, tidak akan datang dari sumber kebenaran kecuali kebenaran. Fala yahtaju in kana raghiban fil haqqi qani'an bihi ila al-i'radi an syai'in ja'a min ma'dinil haqqi. Kata beliau rahimahullah, sehingga dia pun tidak butuh, jika memang orangnya tersebut adalah rahiban fil haqqi, cinta kepada kebenaran, orang yang mencukupkan diri dengan kebenaran, tidak butuh, kata beliau, ilal i'radi an syai'in ja'a min ma'dinil haqqi, untuk dia berpaling dari sesuatu yang datang dari sumber kebenaran tersebut. Artinya dia ambil, karena dia adalah orang yang rahiban fil haqqi, orang yang cinta kepada kebenaran, orang yang mencukupkan dengan kebenaran, sehingga apa yang datang dari sumber yang benar tersebut, dari ma'dinil haq, dia akan ambil. Wala ila ayata'arrada li syai'in ja'a min ma'dinis syubhati. Dan juga dia tidak butuh untuk menyentuh sama sekali, kata beliau, apa yang datang dari sumber syubhat tersebut. Yang merupakan datang dari sumber syubhat, dia tidak akan menyentuh sama sekali, tidak akan melirik sama sekali. Ini seharusnya, kata beliau rahimahullahu ta'ala, yang harus dia lakukan, memisah-misah mana yang merupakan sumber al-hujaji, itu sumber hujjah-hujjah, sumber kebenaran, dan juga sumber subuhat. Kemudian kata beliau rahimahullah, lakin ahlul ahwai qad hawalu at-tasbih wa tamwiha. Akan tetapi yang namanya ahlul ahwa, kata beliau rahimahullah, mereka tetap berusaha untuk melakukan tasbih dan juga tamwih. Itu tetap melakukan tasbih, yaitu menyamarkan kebenaran tersebut dan juga menyamarkan kebatilan. Wa tamwih demikian pula semakna. Mereka berusaha untuk menyamarkan, membuat subhat, membuat ragu terhadap kebenaran dan juga kebatilan tersebut. Sehingga bingung manusia, mana yang merupakan kebatilan dan juga mana yang merupakan kebenaran. Fal wajibu 'ala ar-raghibi fil haqqi alla yanzur ila ma yuji'uhu min ma'dinil haqqi min wara'i zujajatihim al-mulawwanah. Maka yang wajib bagi orang yang cinta kepada kebenaran, kata beliau, untuk dirinya tidak memperhatikan apa yang datang dari ma yuji'u min ma'dinil haqqi min wara'i zujajatihim al-mulawwanah, untuk tidak melirik, tidak memandang apa yang didatangkan dari ma'dinil haqqi, dari sumber kebenaran, namun min wara'i zujajatihim al-mulawwanah, dari sisi mereka yang mulawwanah, sudah beraneka ragam warnanya, tidak mengambil dari mereka datangnya. Meskipun yang datang adalah dari mereka sumber kebenaran, namun dikatakan oleh beliau rahimahullah, kalau itu mi wara'i zujajatihim al-mulawwanah, jangan dilirik. Bal yangdur ilaihi kama yangduru ilaihi ahlul haqqi, akan tetapi yang sepatutnya untuk dilakukan adalah dia mencermati, memandang kepadanya sebagaimana ahlul haqqi memandang terhadap perkara tersebut, sebagaimana yang sudah dirincikan oleh beliau rahimahullahu di atas tadi, yaitu dia memilah-milah antara apa yang datang dari ma'dinil hujaji dan juga yang datang dari ma'dinis subuhati, sehingga kalau dia melakukan hal tersebut secara sempurna, akan mudah baginya perkaranya sebagaimana yang disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa kita baca. Adapun yang berikutnya, fa insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang mendatang, bismillah subhanahu wa ta'ala.